Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fadhilillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan daripada karya tulis Al-Imam Ahmad rahimallahu taala dalam kitabnya Usulus Sunnah. Qala rahimallahu taala, kata Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, sunnah di sisi kita yaitu jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah menafsirkan Al-Qur'an, kedudukan sunnah sebagai tafsir bagi pada Al-Qur'an. Demikian pula sunnah merupakan penjelas bukti daripada Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak ada di dalam sunnah kias, dan juga tidak boleh untuk menyamakan, memperumpamakan terhadap sunnah dengan perkara-perkara yang lain. Dan sunnah tidaklah diketahui dengan akal, dan juga tidak diketahui dengan hawa nafsu, tetapi sunnah diketahui dengan ittiba', mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan hawa nafsu. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang makna daripada sunnah yang disebutkan di sini oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Sunnah adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menapak tilas, mengikuti, meneladani, dan menelusuri jejak dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jalan itu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am atau di surat Al-A'raf, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengikuti selainnya, maka alangkah sedikitnya kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menunjukkan untuk kita mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah di sisi Al-Imam Ahmad sebagai jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk di dalamnya perkataan-perkataan Rasulullah, termasuk pula di dalamnya perbuatan-perbuatan Rasulullah, dan termasuk pula di dalamnya perkara-perkara yang diakui, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah. Sehingga bukan berarti sunnah itu apa yang diucapkan oleh Rasul saja, tetapi termasuk daripada perbuatan-perbuatan Ar-Rasul, dan juga penetapan-penetapan yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul, maka itu sunnah. Secara aqwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh banyak yang menuntunkan kepada kita bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, membimbing umatnya di dalam permasalahan agama ini, maka itulah yang dikatakan sunnah. dengan catatan tentunya hal itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatasnamakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang padahal itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bukan dari perbuatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Di awal pembukaan Sahih Muslim, Al-Imam Muslim menyebutkan hadis ini yang menunjukkan betapa besarnya seseorang yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berdusta. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berkata atas namaku, berdusta atas namaku, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda demikian dan demikian, maka sungguh orang ini telah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil nama pura-pura ya, supaya orang percaya bahwasanya ini hadis, maka dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan daripada perkataan Ar-Rasul. Maka orang yang seperti ini kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga menunjukkan beratnya berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia mengatakan ini adalah syariat, yang padahal itu bukan syariat. Karena kita beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala seseorang mengatakan ini syariat, ini wajib, ini sunnah, maka tentunya harus jelas sandarannya daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berdusta dengan mengatakan itu syariat atau itu datang dari Ar-Rasul, sungguh ancaman yang sangat berat, tempat duduknya di neraka, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari perbuatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh banyak. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan di dalam ibadah ini, di dalam salat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sehingga tentunya kita memperhatikan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat. Demikian pula apa yang Rasulullah lakukan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, seperti apa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam salat, maka itu adalah gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam haji, khudu anni manasikakum, Ar-Rasul perintahkan kepada kita untuk mengambil manasikul haji, praktek-praktek amalan-amalan haji. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya dari mulai sampai kepada miqat, sampai akhir daripada tawaful ifadah. Maka tentunya kita melihat bagaimanakah rangkaian-rangkaian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah hajinya, dan dari berbagai perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun termasuk daripada sunnah, bukan hanya terbatas dari perkataan saja. Demikian pula apa yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul, dibiarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di kehidupannya, di hadapannya, di zamannya, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, maka itu adalah perkara-perkara yang diakui dan ditetapkan oleh Ar-Rasul. Dan ini sungguh sangat banyak perkara yang ditetapkan oleh Ar-Rasul, seperti khitan yang dahulunya syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian datang Islam, fa'aqarrahul Islam, maka ditetapkan pula syariatul khitan bagi umat ini. Demikian pula pakaian, baik itu jubah ataupun imamah, itu merupakan kebiasaan mereka, orang-orang Arab di masa jahiliyah. Kemudian datang Islam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tetapkan hal itu pun termasuk daripada syariat Islam yang diakui oleh Islam ini. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain yang nyata-nyata itu tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hal itu ditetapkan oleh Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam luas mencakup perbuatan-perbuatan dan juga ucapan-ucapan dan penetapan-penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat apakah hal itu telah diucapkan oleh Rasul, apakah hal itu pula telah dilakukan oleh Rasul, apakah itu pula telah ditetapkan oleh Rasul atau tidak. Karena Rasul dan para sahabatnya sebagai manusia utama, pendahulu kita, tidak ada suatu pun perbuatan amalan dalam ibadah ini melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai umat yang terdepan dalam melakukannya. Sehingga jangan sampai kita mengira, menganggap di sana ada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. La. Karena syariat itu telah ditetapkan dan disempurnakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga tidak butuh untuk ditambahi dan tidak butuh untuk dikurangi. Tinggal kita lihat, mencocokkan, menyamakan, termasuk dari yang tiga atau tidak, termasuk perbuatan Ar-Rasul atau perkataan Ar-Rasul atau perkara-perkara yang telah ditetapkan dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, sehingga menunjukkan Islam itu adalah mudah, agama yang mudah, yang gampang. Tidak kita membebani dengan perkara-perkara yang di luar jangkauan kita atau bahkan tidak dilakukan oleh pendahulu kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga dikatakan bahwasanya para sahabat sebagai orang-orang yang aqalluha takallufa, paling sedikit dalam membebani dirinya. Mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seseorang menerima apa adanya di dalam sunnah, mengamalkan amalan sesuai dengan sunnah, itu lebih baik dibandingkan dengan seseorang ijtihad sungguh-sungguh di dalam melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga seseorang salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dibandingkan dia dengan salat 100 rakaat yang di sana tidak ada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dia puasa Senin dan Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lainnya yang diakui dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik ketimbang dia puasa 40 hari atau ketimbang dia sungguh-sungguh berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang putih, puasa mutih, ya, atau puasa yang lainnya. Maka tentunya kita menerima sunnah apa adanya yang dibawa oleh Rasul itu lebih baik ketimbang kita sungguh-sungguh serius dalam melakukan perkara-perkara yang tidak ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Imam Ahmad rahimallahu taala, wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah sebagai penafsir daripada Al-Qur'an. Dan ini pun telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Baik itu as-sunnah sallallahu alaihi wasallam fungsinya sebagai taqyid, penguat, penentu terhadap perkara-perkara yang mubham, yang masih samar, yang masih umum di dalam Al-Qur'an, atau sebagai mufassal yang merinci perkara-perkara yang masih mujmal, global di dalam Al-Qur'an, maka itu datang dalam sunnah. Ya. Seperti perintah salat, Allah SWT hanya sebutkan wa aqimus shalah, perintah zakat wa atuz zakah, tetapi rincian-rincian ketentuan-ketentuan daripada ibadah salat, ya, demikian pula zakat dan juga haji dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain, tiada lain datangnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana kaum muslimin mereka menyampingkan as-sunnah Mereka membuang sunnah, mereka melemparkan sunnah di belakang punggung-punggung mereka, ya, meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka anggap sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ya, tidak dikerjakan tidak mengapa. Padahal betapa banyak di sana sunnah-sunnah yang jikalau kita tidak mempelajarinya akan rusak muamalah kita, ibadah kita. Seperti sholat tadi, ya. Dari mana seseorang akan tahu rangkaian-rangkaian sholat kecuali dengan dia mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Itu tadi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan penetapan-penetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga jangan sampai keliru dalam memahami sunnah, ya, pengertian sunnah secara umum dan pengertian sunnah menurut fikih. Adapun menurut fikih, iya, amalan-amalan fikih baru dikatakan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu di dalam fikih. Tetapi sunnah secara umum di dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang kedua setelah Al-Quran, penafsir daripada Al-Quran, penjelas daripada Al-Quran, sehingga tidaklah bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Oleh karena itu banyak ayat yang menerangkan kepada kita untuk kita kembali kepada Al-Quran dan juga kepada Sunnah. Wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan hal itu kepada Al-Quran, kepada Allah, wa ilal rasul, dan kepada Rasul, yaitu kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tajiduna fihima makhraja. Apakah engkau mendapatkan di dalam keduanya jalan keluar? Maka tentunya pasti akan ada jalan keluarnya dari perkara-perkara yang kita perselisihkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Sehingga perlu kita melihat dengan tajam sunnah menurut siapa? Menurut fuqaha ahlul fiqih, atau menurut para ulama hadis, menurut para ulama hukum yang mendudukan sunnah setelah Al-Quran Al-Karim. Maka dengan jelas hal itu akan kita sadari betapa pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Demikian pula sunnah sebagai dalailul Quran, penerang dan penjelas daripada Al-Quran, dan ini mencakup dalam tafsir daripada Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam sunnah qiyas. Artinya, jikalau sudah ada nas yang menerangkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka tidak ada lagi yang namanya qiyas. Ya. Qiyas hanya digunakan oleh para ulama untuk membantu dalil-dalil yang sudah ada, mendukung dalil-dalil yang sudah ada. Bahkan kata para ulama, tidaklah ada ijma, kesepakatan para ulama, dan tidak ada qiyas yang disebutkan oleh para ulama, melainkan keduanya ditopang dan dibangun di atas dalil, baik itu daripada Al-Quran dan juga di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga intinya, jangan sampai seorang Muslim, seorang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih mendahulukan ijma dan juga qiyas sementara di sana ada dalil di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka tentunya kedepankan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Allah SWT ingatkan orang-orang yang beriman, jangan kalian kedepankan, jangan kalian mendahulukan di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Jangan sampai seseorang beranjak kepada ijma, beranjak kepada qiyas, sementara di sana ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ijma dan qiyas digunakan tatkala di sisi seseorang tersamarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenarnya perkara agama itu telah jelas dan gamblang. Ya. Sehingga beranjak kepada ijma dan qiyas setelah dia beranjak daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih di dalam permasalahan akidah, maka tidak ada yang dinamakan dengan kias. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau memiliki kitab tersendiri dalam membantah al-qiyas, penyamaan hukum. Ya, yang ini insyaallah akan kita bahas di dalam kitab Tan Fiqih yang kita kaji di malam Ahad. Bagaimana ijma dan qiyas itu dipakai di sisi ahli sunnati wal jamaah. Tetapi ingat, yang dimaukan oleh Al-Imam Ahmad di sini tidak adanya qiyas jikalau di sana sudah ada dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sikap kita yang layak untuk kita lakukan, kita memegang dan berjalan di atas dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan juga kata beliau, wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh untuk dipermisalkan, tidak boleh untuk disamakan sunnah dengan yang lainnya. Jikalau sunnah telah berbicara, jikalau Al-Rasul telah melakukan suatu perkara, maka jangan sampai kita umpamakan dengan perkara-perkara yang lain. Kita seret, kita tarik urur dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka apa yang telah diterangkan oleh Al-Rasul, tugas kita adalah menjalankannya, mengalkannya tanpa kita membantahnya, tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita mentakwilnya. Sehingga pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ala man akala ma massathu an-nar al-wudu, bagi siapa saja yang dia memakan sesuatu yang dijamah dengan api. Artinya barang siapa yang dia memakan, siapa saja yang memakan makanan yang hal itu dimasak dengan api, maka hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimallahu taala. Maka hadis ini secara zahir mengandung perintah kepada kita untuk berwudu tatkala kita memakan makanan, baik itu dagingnya ataupun liurannya ataupun yang lainnya yang dimasak dengan api. Ya. Maka tentunya alangkah banyaknya makanan-makanan yang dimasak dengan api. Sehingga zahirnya tatkala kita memakan makanan tersebut untuk berwudu, wajib untuk berwudu. Faqala lahu ahadu sahabah, maka berkata salah seorang sahabah kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ara'aitumul hamima, yakni al-ma'u sahin, apa pendapat engkau wahai Abu Hurairah dari air yang hangat? Apakah kita berwudu pula tatkala kita meminum air yang hangat? Karena tentunya apa? Dimasak dengan api. Atawaddu minhu, apakah kita berwudu darinya? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, yabna akhi, idza balagaka hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadribu lahul amsal, yakni sallim. Wahai saudaraku, apabila telah sampai kepada engkau hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau perumpamakan, jangan engkau percontohkan dengan yang lainnya. Terimalah apa yang Rasul katakan seperti itu, terimalah. Ya. Lakukanlah, amalkanlah. Yaitu wudu dari perkara-perkara yang dimasak dengan api. Itu awal datang hadis ini. Ya. Sehingga seluruh perkara yang dimasak dengan api wajib untuk seseorang berwudu. Tetapi kemudian hadis ini mansukh, ya. Hadis ini dihapus. Wajibnya untuk kita berwudu dari sesuatu yang dimasak atau dijamah dengan api tiada lain hanya memakan daging unta saja. Ya. Adapun yang lainnya meskipun dijamah dengan api, dimasak dengan api, tidak membatalkan wudu, termasuk sate, ya, sate kambing ataupun yang lainnya, kecuali satu saja yang membatalkan wudu, yaitu daging unta, baik itu dibakarnya di sate ataupun di sayur, ya. Sebagaimana datang dalam hadis Jabir bin Samurah, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanam, qala la, wahai Rasulullah, apakah kita berwudu dari memakan daging kambing? Kata Rasulullah, tidak. Ya, menunjukkan tidak batal ketika seseorang memakan daging kambing, baik itu dibakar ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian kata Jabir, ana tawaddau min luhumil ibil, qala na'am, apakah kita berwudu ketika kita memakan daging unta? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Ya. Saya kata para ulama, satu saja. Ya. Yang membatalkan wudu, yaitu ketika memakan daging unta. Dan ini pun apa? Fala tudrabu lahul amsal. Jangan kita samakan dengan yang lain. Ketika Rasul mengatakan berwudu dari memakan daging unta, sudah kita lakukan. Tidak usah kita bertanya bagaimana kalau meminum air kencingnya. Iya. Karena air kencing unta obat. Iya. Bagi penyakit-penyakit yang ada. Iya. Demikian pula bagaimana kita meminum susunya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Fala tudrabu lahul amtan. Jangan kita samakan dengan yang lainnya. Sunnah-sunnah, salim, terima. Apa yang Rasul katakan itu apa? Daging unta. Ya, kenapa banyak permasalahan di kita? Karena kita terkadang menyamakan dengan yang lainnya. Sunnah telah berbicara seperti itu, kemudian kita apa, mencari-cari bagaimana kalau ininya, bagaimana kalau itunya. Terima apa yang datang dari sunnah. Yang tidak dikatakan sunnah berarti apa? Tidak termasuk. Sehingga Allah SWT ingatkan di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Demi Rabb engkau, demi Allah SWT, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia ridha terhadap keputusan engkau, wahai Muhammad. Ridha ketika Rasul memutuskan seperti ini, ketika Rasul mengatakan seperti ini, berbuat seperti ini, dia terima tanpa apa. Wala yajiduna fi anfusihim haraj. Tidak ada dalam diri-diri mereka, benak-benak mereka keberatan, dongkol, ya, ketika merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, terima apa saja, baik itu menguntungkan dirinya atau tidak, ya, baik itu dianggap baik oleh dirinya atau jelek. Maka tugas kita ketika Rasul telah berbicara, telah menghukumi, kita terima, ya, meskipun hal itu mungkin tidak enak di sisi kita, tapi itu Rasul telah mengatakannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang telah dibawakan oleh Rasul, apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada kalian, kepada kita, terima, ambil. Wa man nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Tayyib. Ini makna fala tudrabu lahal amtal. Jangan sampai kita menyamakan, ya, dengan yang lainnya ketika sunnah telah berbicara. Bisa difahami? Kecuali datang di sana apa? Dalil yang menerangkan yang lainnya. Ada nas yang menerangkan bahwasanya air kencing unta pun membatalkan wudu, susu unta pun membatalkan wudu, ya, baru kita menerimanya. Tetapi selama tidak ada dalil lain yang menerangkan tentang suatu hukum yang berkaitan dengan hukum asal, maka tentunya tidak termasuk, ya. Demikian pula kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, wala tudraku bil uquli wal ahwa, sunnah tidaklah diketahui dengan akal dan hawa nafsu, tetapi sunnah diketahui dengan ittiba, ya. Kita akan mengetahui ini sunnah atau bukan dengan kita mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kita meninggalkan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, ya, dan juga tendensi-tendensi kita, kepentingan-kepentingan kita tinggalkan, tetapi kita mengikuti as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u faqad kufitum. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ikutilah oleh kalian, kalian telah dicukupi. Artinya telah jelas dan gamblang. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti saja apa yang telah diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita taati. Ya, kita ikuti, kita amalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah semuanya sunnah. Ya, jangan sampai kita menyelisihinya. Karena Allah SWT sebutkan di surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hati-hatilah orang-orang yang menyisihi perkara yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada dia fitnah, penyakit dalam hatinya. Tatkala dia menyeleweng, menyimpang, terneh dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, au yusibahum adzabun alim, atau bahkan akan menimpa kepada dia azab yang sangat pedih tatkala dia menyelisihi, menyempal dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah ada keselamatan, tidaklah ada keberuntungan tatkala seseorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang dia bermaksiat, menyimpang dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat di atas kesesatan yang sangat jauh, menyimpang dari jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penyimpangan yang sungguh sangat jauh. Jadi mungkin itu yang kita bisa ambil pada pertemuan ini. Nasallallahu ta'ala.